بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Qala Sahab Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, qala wa qawluhu man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Artinya tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah ta'ala kecuali dengan izin Allah Azza wa Jal. Ini yang sebelumnya telah lalu, bahwasanya syafa'ah seluruhnya adalah miliknya Allah Azza wa Jal. Kulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah bahwasanya hanyalah miliknya Allah seluruh syafa'ah. Nah, syafa'at ini tidak akan terjadi kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak mengizinkan kekufuran, tidak mengizinkan kesyirikan, bahkan mengharamkannya, bahkan mengancam dengan nerakanya, dengan ancaman selama-lamanya. Maka syafaat yang dianggap oleh orang-orang musyrik, syafaat yang terbalik, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka, karena syaratnya tidak terpenuhi. Di sini dijelaskan lebih lengkap. Qala rahimahullah ta'ala, yaitu Sahabat Rahman bin Hasan al-Syekh, qad tabayyana, sungguh telah jelas, mimma taqaddama minal ayat, anna syafa'at allati nafaha al-Qur'anu yallati tutlabu min ghairillah. Sungguh telah jelas dari apa yang telah lalu, dari beberapa ayat yang menyinggung masalah syafa'ah, bahwasanya syafa'ah yang ditiadakan oleh Al-Qur'an, yang diingkari adalah syafa'at yang diminta dari selain Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Syafaat yang diminta dari selain Allah itulah yang syafaat dikatakan syafaat al-manfiyah. Karena syafaat itu ada dua bagian, musbata wa manfiyah. Syafaat al-musbata ini syafaat yang ditetapkan, penetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Syafaat al-manfiyah syafaat yang ditiadakan, peniadaannya juga dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka wajib untuk diketahui dua bagian syafa'ah ini, biar tidak tercampur aduk, sebagaimana yang telah tercampur aduk pada pemahamannya kuburiyin, pada pemahamannya musyrikin, dari hari itu sampai hari kita ini, bahkan sampai hari kiamat. Karena yang namanya kebatilan tidak akan terhenti, terus berlanjut sampai hari kiamat, akan terus ada yang menyuarakan dan membelanya. Demikian juga kebenaran, gak akan berhenti dalam suatu zaman, bahkan terus menerus sampai hari kiamat, kecuali kiamat al-kubra, ketika di sana gak ada lagi perkataan Allah, Allah di muka bumi, tegaklah kiamat al-kubra, berakhirlah umur dunia. (Tuh) Taib. Fi hadhihi al-ayati bayanu anna as-syafa'ata innama taqa'u bid-daril akhirah bi idznihi. Dan dalam ayat ini ada penjelasan bahwasanya syafa'ah hanya saja terjadinya di daril akhirah, yakni di hari akhir, di rumah akhirat, bukan di dunia ini. Ini dari dunia. Setelah ini ada darul barzakh, setelah itu darul akhirah. Di sanalah terjadi as-syafa'ah, tapi dengan syarat, dengan izin Allah Azza wa Jal. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yawma idzin, ini syahidnya, yawma idzin, pada hari itu, yakni hari al-qiyamah, bukan di dunia ini. La tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Yawma idzin, pada hari itu, yakni hari kiamat, tidaklah bermanfaat syafaat yang diinginkan oleh siapapun yang menginginkan, kecuali illa man adzina lahu ar-rahman, kecuali yang diizinkan untuknya oleh ar-rahman, ini Allah, dan ridhoi perkataannya orang tersebut. Jadi izin dan ridho, ini dua syarat yang wajib dipahami tentang syafaat itu terjadi. Kalau enggak, tidak akan terjadi. Babayana anna hala taqa'u li ahadin illa bisyartain. Babayana, yani Allah menjelaskan. Maka Allah menjelaskan bahwasanya syafaat enggak akan terjadi untuk seorang pun kecuali dengan dua syarat. Idzin Rabbi ta'ala lisafi ayasfa'ah waridahu anil ma'duni bisyafa'ati fihi. Dua syarat tadi adalah huma idzin Rabb, keduanya yaitu idzinnya Rabb Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi, lisafi, bagi seorang yang mau memberikan syafa'at, dan ridhonya Allah Ta'ala dari orang yang diizinkan untuk mendapatkan syafaat pada dirinya. Izin dari Allah Ta'ala bagi siapa yang memiliki hak untuk memberikan syafaat, untuk mensyafaatkan. Syarat kedua, ridhonya Allah dari yang diizinkan, diberi izin untuk menerima syafaat. Dan musyrik, hukum asalnya tidak bisa menerima syafaat. Kafir, hukum asalnya tidak bisa menerima syafaat karena tidak diridhoi Allah Azza wa Jal. Kecuali adanya dalil yang mengecualikan seperti Abu Talib. Dia orang yang paling ringan dari penghuni neraka dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum asal si kafir dan si musyrik bukanlah tempat untuk adanya syafaat terjadi pada kafir dan musyrik. Ini hukum asal. Keluar dari hukum asal ketika ada dalil yang mengeluarkannya. Di antaranya adalah Abu Talib. Kalau enggak, maka enggak bisa. Maka kalau itu apa yang dianggap oleh mereka dengan meminta syafaat dari Nabi, syaratnya harus dipenuhi. Dia harus seorang yang muwahid, walaupun mudnib, muwahid yang memiliki banyak dosa. Maka dengan dosa-dosanya, seorang akan diangkat dari api neraka dengan syafaatnya para sufa'a. Berarti kan di situ. Idnu Rabbi wa ridahu. Idnuhu li syafi' wa ridahu anil masfu'. Atau anil ma'adun bisyafa'a fihi. Wa huwa ta'ala, sedangkan Allah yang maha tinggi la yardha, tidak ridha. Tidak ridha dari perkataan-perkataan dan amalan-amalan baik yang zahir dan yang batin, illa ma urida bi wajhu, kecuali perkataan dan amalan yang zahir dan yang batin diinginkan dengannya wajah Allah, yaitu ikhlas. Dan syirik adalah lawan daripada ikhlas. Kufur lawan tauhid, lawan iman. Maka oleh itu syirik dan kufur keduanya adalah mutaradif. Ini adalah tidak ada keikhlasan. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakiyal abdu bihi rabbahu mukhlishan ghaira sakin fi dzalik. Dan seorang hamba bertemu dengan Rabb-nya dengan membawa ma urida bi wajhuhu. Walakiyal abdu bihi bima urida bi wajhuhu. Dan seorang hamba ketemu dengan Allah dengan membawa keikhlasan dalam keadaan dia mukhlis ghairu sakin, tidak ragu tidak dalam perkara yang dia bawa berupa tauhid. Kama dalla ala dzalika al hadis sahih, sebagaimana yang telah ditunjukkan atas perkara ini berhubungan dengan perkara ini tauhid, ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Sayati dzalika muqarraran atau muqarriran aidan fi kalami Syekhul Islam rahimahullah taala. Akan datang perkara ini muqarriran ataupun muqarraran. Bentuknya ditakrirkan penetapan juga tentang perkara ini dalam kalamnya Syekhul Islam, yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi sana kalam di sini bikalami Syekhul Islam, maksudnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Baik. Wa qaulullahi azza wa jalla wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'ah illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yardha. Dan berapa banyak dari para malaikat di langit-langit, syafaat mereka tidak berarti sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan. Untuk siapa? Untuk siapa yang Allah kehendaki dan apa yang dan untuk siapa yang Allah ridhai. Illa min ba'di ay adana Allah lima yasha'u wa yarda. Yani syafaatnya para malaikat saja tidaklah berarti sama sekali kecuali setelah Allah mengizinkan untuk siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridhai. Maka wajib bagi seorang hamba mencari ridha Allah Subhanahu wa taala demi mengharapkan syafaat dari Allah azza wa jalla. Ketika Allah meridhainya bagi seorang hamba, maka dia punya harapan secara pasti. Harapan dengan pasti dia akan menerima syafa'ah. Ini kunci. Karena kunci utama adalah ridha Allah dari yang di syafa'ati. Kalau sudah diridhai pasti ada para syufa'ah yang memberikan syafa'at kepadanya. Maafin di situ. Maka seorang hamba yang berdosa masih punya harapan terentaskan dari ancaman siksaan neraka. Terancam dengan siksaan neraka masih ada harapan yang pasti. Kenapa? Karena muwahhid adalah seorang yang diridhoi Allah Ta'ala Allah Azza wa Jal, dan dosanya akan diangkat dengan diantaranya adalah syafaatnya para syafi'in, para pemberi syafaat. Inilah barokahnya dakwah at-tauhid, memberikan busroh, kabar gembira, berita yang menyenangkan terhadap orang-orang yang muwahidin, tidak memiliki keputusasaan. Ahlu tauhid tidaklah memiliki keputusasaan, dan juga memberikan busroh terhadap siapa saja yang memiliki niat yang baik. Seorang yang musyrik terpanggil untuk bertaubat dari kesyirikan. Seorang yang musyrik dan kafir terpanggil untuk taubat dari kesyirikan dan kekufuran. Setelah itu, kalau dia berdosa sampai di akhir hidupnya, dosa-dosa besar, taruhlah. Nasallallahu salam wal afiyah wal iyadu billah minal kabair. Akan mengharapkan adanya syafaat bagi dirinya. Maka dakwahnya dakwah yang sangat luwes, dakwah yang penuh dengan busroh, dengan kabar gembira. Dakwah tauhid bukan cuma sekedar menakut-nakuti saja, tapi adanya busroh bagi para muwahidin al-mudnibin, orang-orang yang muwahid dan berdosa. Adanya syafaat yang diharapkan. Waqalu wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhana Allah liman yasha'. Ini takliknya sudah baca belum kemarin? Takliknya sudah baca belum? Belum. Nah, baik. Faqauli man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idni. Ini namanya al-ayah, ini saling tafsir menafsirkan. Maka min malakin fissamawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha' wa yarda. Ini seperti ayat yang tadi kita baca, man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idni. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Jadi ayat ini saling jelas memperjelas. Dalam talik nomor 1 yang belum kita baca kemarin, lihat catatan kaki nomor 1. Qala Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah taala fi Qurratul Uyun, ini Qurratul Uyun, Qurratul Uyunil Muwahhidin, karyanya Syekh Abdul Rahman juga. Ini Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh yang mensyarah kitab-kitab ini, ini pemilik kitab Fathul Majid ini. Qala rahimahullah taala, falaysa li ahadin fi mulkihi miskalu darratin dunahu subhanahu wa bihamdih. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak dalam kerajaan Allah Azza wa Jal, walaupun cuma seberat darrah. Dunahu subhanahu wa bihamdih, artinya tidak ada seorang pun dari selain Allah Azza wa Jal yang memiliki, walaupun cuma seberat darrah dalam kerajaannya Allah Azza wa Jal. Wa salamu huwa an tuslima qalbaka wa jawarihaka lillahi bil ikhlas. Dengar apa itu al-Islam? Wal-Islam, dan Islam adalah kau pasrahkan hatimu, kau serahkan hatimu, kau tundukkan hatimu dan anggota badanmu hanyalah untuk Allah dengan berbuat ikhlas. Kama fil musnad an Baz bin Hakim an Abi an Jaddihi. Sebagaimana dalam musnad yang disebut Imam Ahmad. Sanad dari Bas bin Hakim an Abi Anjadihi. Siapa ini? Enggak jelas ini. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kakeknya ini bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek yang jauh. Babilladzi ba'atsaka bil haqq. Ma ba'atsaka bihi. Babilladzi. Dan demi zat yang Dia Allah telah mengutus kamu dengan kebenaran. Tanya dengan bentuk di awal dengan kalimat sumpah. Sebagai bentuk penekanan. Agar jawabannya tidak tertunda. Ma ba'asaka bihi. Apa yang Allah mengutus kamu dengannya. Kamu diutus dengan membawa apa? Qala al-Islam. Aku diutus dengan membawa al-Islam. Islam secara bahasa tadi yaitu istislamu, pasrah dan merendah. Menyerahkan hati, jiwa dan raga. Hanyalah untuk Allah. Itu namanya Islam. Qala wa ma'al Islam, berkata beliau seorang sahabi ini, apa itu al-Islam? Qala an tuslima qalbaka wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah. Islam itu adalah kau serahkan hatimu. Kau pasrahkan hatimu dan kau arahkan wajahmu kepada Allah. Mana ikhlas? Wa an tusalliya shalatal maktubata dan kau lakukan sholat al-maktubah, yakni yang diwajibkan. Adalah lima waktu sehari semalam. Wa tu'addiyaz zakata dan kau tunaikan zakat. Zakat apa? Zakat al-mafrudah yang telah diwajibkan. Yaitu zakatul mal. Wa zakatul mawasi, hewan-hewan ternak yang wajib dizakat sesuai dengan rinciannya para fuqaha al-ulum. Tentang zakat hewan yang dipelihara hewan ternak. Baik itu yang digembala atau yang dikandangkan, ini ada perselisihan di antara ahlul ilm. Apakah yang digembala saja ataukah juga sekalian yang dikandangkan, jika nisabnya mencapai, ukurannya mencapai wajib kena zakat, ini ada khilaf. Itu zakat yang wajib. Wal ayat fi bayan al-ikhlas katsirat, sedangkan ayat dalam penjelasan tentang al-ikhlas sangat banyak. Wa huwa alla yaltafit al-qalbu wala al-wajhu fi jami'i al-amal kulliha illa lillahi wahdah. Apa itu ikhlas? Alla yaltafit al-qalbu, yaitu hati tidaklah menoleh, juga wajah tidaklah menoleh dalam seluruh amalannya kecuali hanyalah untuk Allah. Yani hati yang tidak menoleh untuk pujian manusia atau takut dicelah. Karena minimal adalah riya. Riya ini adalah hubbul madhi wa khaufud dham. Cinta dipuji, takut dicelah, sehingga biar dipuji beramal dengan amalan yang soleh, ibadah yang disyariatkan, tapi diperbagus karena ada orang yang melihat. Dan itu maknanya biar dipuji dan juga biar tidak dicelah. Itu namanya riya. Tapi kalau sudah diarahkan kepada selain Allah perkara yang khusus bagi Allah, maka hukumnya bukan lagi riya tapi syirik al-akbar. Doa itu hanyalah untuk Allah azza wa jal. Menyembelih hanyalah untuk Allah. tapi diperuntukkan untuk selain Allah, maka hukumnya syirik. Tapi kalau menyembelih karena Allah, tapi diperbagus dengan tujuan dapat pujian dari manusia, biar enggak dicela, maka hukumnya riya. Itulah yang harus diperhatikan. Kama qala ta'ala fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka serulah Allah dalam keadaan kalian memurnikan ketaatan ini hanyalah untuk Dia Allah Azza wa Jalla. Ini namanya tauhid. Fa amara ta'ala bi ikhlasi du'a lahu wahdah. Maka dalam ayat ini Allah memerintah untuk memurnikan doa hanyalah untuk Allah tok wa khabar annahu ad-dinu. Dan Allah mengkhabarkan, memberitahu bahwasanya doa adalah din, doa termasuk perkara agama. Doa termasuk perkara agama. Allah di tasahu ma'ahu ala amal wa tuqbal. Din yang dengan din ini semua amalan sah dan diterima. Kalau Syekhul Islam, apa itu ikhlas? Al-ikhlasu mahabbatullahi wa iradatu wajihi. Ini namanya definisi yang paling padat untuk ikhlas. Dan definisi itu ya ikhlas semakin pendek dan maknanya mencakup, itu paling terbagus. Definisi yang paling baik adalah kalimatnya pendek, maknanya mencakup. Mengeluarkan perkara yang tidak masuk dalam definisi tersebut dan memasukkan seluruh perkara yang masuk. Semakin pendek, semakin terbaik. Naim. Tulahan apa itu? Perhatikan. Kita ngomong untuk melamun pakai tulisan, pakai apa gitu, main pensil. Dikala sekolah sama al-ikhlasu mahabbatullahi wa iradatu wajihi. Ikhlas adalah cinta kepada Allah dan menginginkan wajah Allah. Ini definisi yang paling bagus dalam makna al-ikhlas. Dan bagaimana memenuhi cinta kepada Allah dan menginginkan cuma wajah Allah, ini sangat berat. Perlu latihan keikhlasan, perlu melatih jiwa, melatih diri, baik ucapan ataupun tindakan. Kalau sudah terbiasa mencari pujian orang, ini adalah rawan untuk gagal dalam melaksanakan al-ikhlas atau menerapkan al-ikhlas pada dirinya, baik ucapannya ataupun perbuatannya. Maka upayakan jangan suka mencari pujian orang lain, atau jangan coba takut dari celaan orang lain. Upayakan mahabbatullah wa iradatu wajhi dalam semua amalan yang kita lakukan. Alhamdulillah. Ya kan? Dakwah ini yang dari kampung baru ini mudah-mudahan para pembawa dakwah dan juga sekalian yang menerima dakwah ini hadir dalam keadaan memiliki keikhlasan. Tanda-tanda tanyanya mudah-mudahan termasuk tanda-tanda yang benar tentang keikhlasan. Kenapa? Karena enggak ada upaya untuk mencari perbendaraan dunia. Tidak menjanjikan dengan janji-janji perkara dunia sebagaimana Rasulullah SAW. Tidak pernah mengangan-angankan, tidak pernah mengiming-imingkan terhadap para sahabatnya dengan perkara dunia. Ya kan? Tidak pernah beliau mengiming-imingkan terhadap para sahabatnya ketika dakwah di Mekah 13 tahun, pengikutnya kurang dari 100 orang. Tak pernah mengiming-imingkan dengan perkara dunia, kedudukan dengan gelar dan semisalnya. Di masa sekarang kita jumpai banyak dari para dai, ya kan, mencari gelar walaupun kepada ahlul bidah, walaupun dengan palsu semisalnya. Nasallahu salam wal afiyah. Qal fa idza kana hadza. Fa idza kana hadza. Hadza ini isim isyarah. Maka apabila ini yakni penafian tentang bahwasanya berapa banyak para malaikat di langit-langit sana tidaklah bermanfaat sahabat mereka sedikit pun. Hadza ini adalah wa in kana hadza yakni nafyu, penafian tentang tidak bermanfaatnya syafaatnya para malaikat kecuali dengan adanya syaratnya. Padahal hakil malaika al-muqarrabin, para malaikat yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jal, dinafikan syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridai untuk menerima syafaat. Ini para malaikat katakan hadza, yakni nafyu. Apabila ini penafian peniadaan manfaatnya syafaatnya para malaikat kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridai. Padahal mereka para malaikat al-muqarrabin, para malaikat yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jal, punya keutamaan syafaatnya enggak bermanfaat kecuali dapat izin dari Allah si mas apa yang si syafi dan mendapat ridha dari Allah untuk orang yang disyafaati. Fa kaifa tarjuna ayyuhal jahilun syafaat hadil andad indallah. Maka bagaimana kalian wahai orang-orang yang bodoh, maka bagaimana wahai kalian orang-orang yang bodoh mengharapkan syafaatnya para tandingan-tandingan yang kalian bikin sebagai tandingan di sisi Allah Azza wa Jal. Ini namanya dalam usul fikih yang kita pelajari isyaratun minal a'la ilal adna, yang mulia saja kedudukannya tinggi di sisi Allah yang enggak bermanfaat syafaatnya tanpa syarat yang dipenuhinya. Lalu bagaimana? Ya kan? Tandingan-tandingan tadi diharapkan, tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jal diharapkan dari mereka adanya syafaat. Itu namanya lebih utama tidak bermanfaat sama sekali, bahkan hukumnya sebaliknya menjadi syirik. Mengharap dari para malaikat saja tidak berarti kalau enggak diridhoi oleh Allah Azza wa Jal dari orang yang mengharapkan. Lalu bagaimana dengan mengharap dari tandingan bagi Allah Azza wa Jal? Maka lebih utama tidak berarti sama sekali, bahkan hukumnya sebaliknya disiksa oleh Allah Azza wa Jal dengan ancaman neraka. Itu namanya isyarat minal a'la ilal adna. Dalam usul fikih kita pelajari isyarat dari atas ke bawah. Yang mulia aja enggak bermanfaat, lebih-lebih lagi ya kan perkara yang tidak ada kemuliaannya berupa kesyirikan dijadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla oleh mereka para juhal, orang-orang yang bodoh. Maaf ya ikhwah. Maka lu perhatikan seperti yang diucapkan oleh Siddiq dan kawan-kawannya mengatakan simpulan-simpulan mubtadi enak saja baru dikambingkan. Bilangnya apa? Bagaimana ahlu sunnah wal jamaah diserupakan dengan kambing, dengan hewan? Lah kok enggak kroso? Dasmu dasar das kambing. Mengatakan simpulan mubtadi enak saja baru dibilang kambing aja sudah jadi kambing beneran, kepalanya enggak paham apa-apa. Ya kan? Dakwah seperti dikatakan mubtadi. gara-gara enggak cocok sama mereka, gara-gara mereka mengatakan TN muhdas, kita mengatakan orang yang belajar itu adalah hukumnya laki dan perempuan tentu belajar, tertutup tentu belajar. Ya kan? Dan dibolehkan keluar ketika ada kebutuhan. Dipaksakan yang penting wakorna, wakorna, bibirikunna. Padahal wakorna ini adalah mutlak. Kalau izin keluar hukumnya mutlak, kemana saja keluar yang penting tidak melanggar tata aturan. Maka keluar dari tempat ke tempat, dari kota ke kota, selama tidak jarak safar, tidak haram walaupun tanpa mahram. Dari kota ke kota tarolah, selama enggak jarak safar. Sebagaimana fatwanya semukul dalam kitabnya Ghoratul Asyritoh. Pertanyaan tentang banyak ada perempuan dengan membawa anak-anak. Dari kota ke kota, jawabnya beliau merinci. Selama tidak safar, tidak haram. Ya kan? Demikian juga dalam masalah fatwa beliau tentang masalah seorang perempuan yang ingin mondok di, ingin berada di Mekah. Diantar oleh walinya, lalu ditinggal di sana tempatnya terjaga dari fitnah. Tapi beliau yang diharamkan adalah safar tanpa mahram. Maka ketika diantar sama mahram dan jemput oleh mahram, selesai urusannya. Tapi ngotot, katanya yang mukbil bukan datang dari langit, katanya. Gimana datang dari langit? Gak bisa datang dari langit turun sendiri, mati di udara. Itu sambutan dari langit gimana? Sama saja murid-muridnya sama guru juga datang dari langit. Ini ya kawan. Maka kalau itu ngotot seperti ini, menjadilah beban untuk mengurusi orang-orang yang bodoh tadi, sehingga menyita waktu. Tapi ya kawan. Jadi diantaranya, perhatikan. Kalau ngomong simpulan mubtadi aja enak dan leluasa mulutnya, bagaimana merasa bingung ketika dikatakan kambing? Kita ini masih enggak cuma bilang kita kambing aja. Ya kan? Enggak bilang mubtadi. Kita bilang kambing. Kambingnya Abu Thurab dan semisalnya. Seharusnya ini adalah pun dipahami. Itu lebih rendah daripada ucapan mubtadi dan semisalnya mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah wal jamaah. Tadi sudah dicetak oleh Pak Abu Muslim. Ya kan, tentang tanggapan mereka enggak puas dikatakan kambing. Silakan siapa yang mau ngambil cetakan tadi diambil situ sama Pak Muksin. Tapi ya jangan semuanya diambil karena cuma 20 nuskho. Yang ngambil sebagian aja. Yang lain nanti biar dibagi pada yang butuh. Perhatikan. Wa walam yusra ibadataha wala adna fiha. Dan Allah Azza wa Jal tidaklah mensyariatkan mengibadai al-andad, tandingan-tandingan. Dan enggak pernah mengizinkan mengibadai andad dalam ibadah, enggak pernah. Walam yusra wala adna fiha. Enggak pernah ada syariat mengibadai tandingan. Enggak pernah diizinkannya. Balqad naha anha an ala al-sunnati jami'i rusulihi. Bahkan Allah telah melarang dari mengibadai tandingan-tandingan melalui seluruh lisan-lisan para utusannya Allah Azza wa Jalla. Wa anzala bin nahyi an dhalika jami'a kutubihi. Dan Allah menurunkan seluruh kitab-kitabnya berupa larangan dari melakukan, membuat tandingan bagi Allah Azza wa Jal, atau meminta syafaat di sisi Allah Azza dari tandingan-tandingan tadi. Qala wa qulu ta'ala qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ard wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahirin wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adinalah. Dan itu perhatikan ya, Yahwa. Tidak ada perbedaan antara tawassul wa ittikhadus syafa'a. Enggak ada perbedaan antara tawassul dan menjadikan syafa'a. Bal hadza nu'un wahidun walau ikhtalafal musamma. Walaupun namanya beda, tawassul juga syafa'a, tapi maknanya adalah sama. Jadikan perantara, jadikan penolong. Katakanlah wahai Rasul, ud'ul ladzina za'amtum, serulah mereka-mereka para alihah min dunillah yang kalian anggap. Pada dasarnya mereka tidaklah memiliki walaupun cuma seberat darah di langit-langit, dan juga enggak memiliki walaupun di bumi seberat darah. Wa ma lahum fiihima min syirk, mereka para al-aliyah min dunillah yang dianggap sebagai sesembahan mereka, tidaklah ada saham, tidaklah ada andil bagi mereka dalam diciptakan langit-langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min dhairin, wa ma lahum, tidak ada bagi Allah dari mereka al-aliyah min dunillah mu'in, dari mu'in, nasir, enggak ada penolong. Dari mereka al-aliha min dunillah, enggak ada menolong Allah Ta'ala. Wala tanfa'us syafa'atu indau illa liman adinalah. Tidak ada bermanfaat syafa'at di sisi Allah Ta'ala kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah untuk dia yang mau memberikan syafa'at. Dan Allah meridai yang akan menerima syafa'at. Kalau enggak, maka enggak berguna, enggak bermanfaat. Qala fi quratil uyun. Lihat nomor satu catatan kaki. Perhatikan. Fadzakana hadza bihaqqil malaika alladziina wasafahumullahu ta'ala biqaulihi bal ibadun mukramun. Maka babila ini, apa ini? Nafyu syafa'ah. Enggak berguna syafaat mereka, padahal mereka para malaikat yang Allah sifati mereka sebagai hamba-hamba yang mulia, ibadun mukramun, hamba yang dimuliakan. Itu enggak bermanfaat syafaat mereka kecuali bagi siapa yang Allah kehendaki dan bagi siapa yang Allah ridai. Fadhara min hadil ayat al-muhkamat ma yubayyinu haqiqatas syafa'ah al-musbatta fil Qur'an allati yamilkun lillahi la yamlikuha ghairuhu. Maka jelaslah dari ayat-ayat ini, ayat yang muhkamat. Apa makna muhkamat? Ayat yang tidak kenal nasakh, enggak akan ada hapusannya, enggak akan dilewati hukum hapus, hukum nasakh. Itu namanya muhkam. Ini ayat yang tidak kenal hukum nasakh di sini. Kenapa? Karena khabar dari Allah Azza wa Jal. Ayat ini menjelaskan tentang hakikat syafaat yang musbatah, syafaat yang ditetapkan dalam Al-Quran. Yang mana syafaat dalam miliknya Allah. Tidak ada yang memilikinya selain Allah Azza wa Jal. Perhatikan ya ikhwah, ya anak-anak. Perhatikan. Mulai terbiasa memperhatikan dars. Ya kan? Biar semangatnya terus hidup. Wa qayyada husulaha bi qaidaini. Wa qayyada husulaha bi qaidaini. Ini syartaini. Dan Allah Azza wa Jal mengikat wujudnya syafaat dengan dua syarat. Kama fi hadzal ayah wa ghairiha sebagaimana dalam ayat ini dan lainnya. Kama taqaddama qariban sebagaimana telah lalu. Kemudian telah lalu, baru saja kita lewati. Yaitu apa itu dua syarat? Idnuhu lisafi ayasfa'ah. Izinnya Allah bagi yang mau memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat. Untuk bersyafaat. Kama qala ta'ala man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idni. Syarat kedua, ridahu amman arada rahmatahu. Syarat kedua adalah ridahnya Allah dari siapa saja yang Allah inginkan untuk dikasih rahmatnya, untuk dirahmati. Siapa mereka? Mimman adnaba minal muwahidin, dari orang-orang yang berdosa dari kalangan muwahidin. Mimman adnaba, dari kalangan orang-orang yang berdosa. Dari orang-orang yang berdosa, minal muwahid, dari kalangan para muwahidin. Itulah para muwahid yang dia berdosa, dialah dapat ridha dari Allah Azza wa Jalla untuk menerima rahmatnya, mendapatkan rahmatnya. Fakhtusatis syafa'atu bi ahlul ikhlas khawasatan, maka syafa'at itu terkhususkan untuk ahlul ikhlas secara khusus. Wa anattikhadha as-sufa'a'i bila idnin min dinil musyrikin qad angkarahu Allahu 'alaihim bima taqaddama minal ayat. Dan sesungguhnya menjadikan sufa'a tanpa izin adalah termasuk dari tata caranya agamanya musyrikin yang telah Allah ingkari atas mereka dalam apa yang telah lewat dari beberapa ayat pengingkaran syafaat yang diklaim oleh musyrikin tanpa izin. Itulah syafaat termasuk dari kalangan agamanya musyrikin. Bayangkan di situ. Dan inilah yang banyak dianggap oleh para kuburin sebagai syafaat yang makbulah, yang terima, atau yang ma'duna, yang dapat izin. Dan ini perkara yang sebagai sunnatullah, terjadilah apa yang terjadi dengan iradahnya Allah al-kauniyah. Maka cukuplah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, di mana petunjuk ini sampai kepada kita. Dan karena kehebatan para pengajar kita, dan karena kepandaiannya, tapi murni karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya, Pak? Baik, ini yang saya cukupkan sampai di sini. Ada pelanjutannya kita sambung di waktu yang akan datang. Alhamdulillah, rabbil alamin, tafaddalu.